Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, sungguh merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat bertemu dengan para pendengar sekalian melalui corong Radio Republik Indonesia yang kita sama-sama cintai ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kepada kita suatu rasa kasih sayang yang semakin tumbuh dan berkembang di dalam jiwa kita, dan mampu sama-sama kita saling nasihat-menasihati untuk melakukan hal-hal yang terbaik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah memasuki ayat ke-61 dari surat Al-Isra yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-61 ini berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan iblis pertama sekali. Ketika menciptakan iblis, dan Allah memerintahkan iblis untuk tunduk bersujud kepada Adam, akan tetapi kemudian ditolak oleh si iblis ini tadi. Mengapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian apa hubungannya dengan ayat yang terdahulu yaitu ayat 60 sebagai satu pelajaran kepada kita, bahwa di ayat 60 Allah sudah mengatakan Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah kemudian sudah mempersiapkan syajaratu zakum, yaitu pohon zakum yang tidak akan memberikan kenikmatan bagi si pemakannya, karena itu adalah salah satu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah menggambarkan tentang hal-hal tentang dirinya yang terbaik dan kemudian azab yang dia sediakan, maka kemudian di ayat 61 ini Allah kembali mengingatkan kepada kita semua tentang sejarah permusuhan antara iblis dengan manusia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu informasi kepada kita bagaimana iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, tetapi ternyata ia tidak mau. Nah, pelajaran terbesar di sini yang bisa kita petik adalah bahwa selamanya iblis dan syaitan adalah musuh manusia. Ini karena iblis sendiri sudah mendeklarasikan tentang hal ini. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu wahai Allah, aku berjanji akan menghancurkan manusia, akan menjerumuskan anak cucu Adam, akan membuat mereka yang bersih dan suci menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan dosa dan berlumur dengan kemaksiatan. Tidak akan ada kebaikan yang bagi mereka. Aku akan berusaha untuk menjatuhkan mereka menjadi hambamu yang selalu berbuat maksiat kepada dirimu. Ini adalah deklarasi iblis, dan Allah kembali mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Bukan hanya surat di dalam surat Al-Isra ini Allah memberikan penjelasan tentang kisah kemaksiatan yang dilakukan oleh iblis dan deklarasi sikap mereka yang akan menjerumuskan manusia. Akan tetapi banyak sekali di dalam surat-surat lain Allah kembali mengulang kisah ini, kembali mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya iblis adalah salah satu musuh yang harus diwaspadai oleh manusia, dan agar manusia tetap selalu awas terhadap segala godaan daripada iblis dan syaitan. Oleh karena itulah mengapa di dalam oleh Rasulullah SAW kita selalu diajarkan untuk membaca surat Ma'uzatain. Salah satunya adalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari waswas yang dihembuskan oleh iblis, oleh syaitan. Ya, baik itu syaitan minal jinnati wan nas, dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Inilah sebenarnya salah satu tujuan daripada gambaran kisah yang Allah paparkan di ayat 61 dari surat Al-Isra ini untuk memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa iblis adalah salah satu musuh manusia. Yang kemudian kedua adalah tentang gambaran betapa sikap sombong yang dimiliki oleh seseorang tidak akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Iblis ketika dia sombong, dia tampil menjadi orang yang kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada manusia yang sadar atau tidak berusaha untuk meniru sikap iblis ini tadi, maka yang terjadi juga adalah sama, menjadi orang-orang yang akan terlaknat dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun yang menjadi orang sombong, akhirnya menganggap dirinya Tuhan, akhirnya tidak berakhir apa-apa kecuali hanya mati menggenaskan dan terhina sampai nanti hari akhirat. Begitu juga dengan Karun yang sombong dengan harta dan ilmu pengetahuannya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai sekarang tetap diingat oleh orang, ada harta Karun yang tersimpan di dalam tanah orang supaya orang mengingat bahwa dia adalah orang yang sombong dan hidupnya berakhir dengan secara sangat tragis. Siapapun di dalam kehidupan dunia ini menjadi orang-orang yang sombong, tidak akan berakhir baik kehidupannya kecuali hanya berakhir kepada penyesalan dan hal-hal yang sebenarnya tidak baik buat kehidupannya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Dr. Haji Ardiansa MA, yang akan mengupas lebih lanjut tentang ayat ini. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin melihat sisi yang lain dari kisah ini, bahwa sebelum ayat ini, ayat ke 56, 57 yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu, menceritakan tentang kesyirikan yang merupakan dosa besar, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala merunut dosa berikutnya yang terbesar, itu adalah kesombongan yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Perdana. Satu hal yang menarik, iblis itu mungkin hanya sombong sekali kalau kita lihat di dalam kisah Nabi Adam ini, di mana dia mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik daripadanya. Kata-kata iblis ketika itu yang mengatakan bahwa dia lebih baik karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, lebih jelek daripadanya, itu mafhum yang kita dapat ambil dari pernyataan iblis. Mungkin kalau kita baca, sekali itulah iblis melakukan dosa dan kemudian dia bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan menyeret anak Adam dan keturunannya untuk mengikuti jejak iblis itu. Nah, coba kita tarik kepada diri kita. Berapa kali kita sudah sombong di muka bumi ini? Terkadang kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling pakar dalam bidang itu. Kita adalah orang yang paling tahu. Dengan mudah kita menyalahkan ulama-ulama. Dengan mudah bahkan kita bukan hanya menyalahkan para ulama, menyalahkan para nabi dan rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling mengerti tentang ilmu agama, sehingga orang yang tidak sependapat dengan diri kita adalah orang yang sesat, melakukan bid'ah, melakukan khurafat dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidaklah diberikan ke ilmu kecuali sangat sedikit. Ya. Kesombongan-kesombongan ini sering terjadi. Bahkan sering kampanye-kampanye, baik itu kampanye presiden ataupun anggota dewan, wali kota, gubernur, mengatakan bahwa saya lebih baik karena saya punya program ini dan itu. Bukankah ini bentuk daripada kesombongan, yang ternyata kesombongan itu tidak mampu dia realisasikan dalam kehidupannya. Bahkan ya, hanya sekedar ngecap di atas podium, dan kemudian ketika dia duduk di atas tahta kerajaannya, dia lupa dengan rakyatnya. Kalau kita hari ini sering mencaci maki, mencerca iblis, iblis adalah makhluk Allah yang terkutuk, mungkin hanya sekali iblis menyombongkan dirinya, kemudian kita mengatakan dia adalah makhluk terkutuk. Nah, bagaimana dengan kita yang hampir setiap hari kita menyombongkan diri kita? Akulah yang paling hebat, akulah yang paling banyak berbuat, akulah yang paling berjasa dan sebagainya. Bukankah dengan demikian kita juga menyombongkan diri kita? Bahkan ya, kita menyombongkan diri kita melebihi daripada yang lain. Bukankah ini adalah bentuk daripada ya, bahwa kita lebih dahsyat dosanya daripada iblis? Nah, kalau demikian, na'udzubillah thumma na'udzubillah, bukankah kita adalah lebih terkutuk daripada iblis itu sendiri? Apa yang ingin saya katakan bukanlah ingin untuk mendiskreditkan manusia karena saya sendiri pun adalah manusia. Tetapi ini adalah sebagai bentuk daripada penyadaran diri kita bahwa kita tidaklah lebih baik daripada iblis kalau kita dalam kemaksiatan terus-menerus. Kita tidaklah lebih baik daripada setan yang selalu kita katakan terkutuk kalau kita tetap mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin lebih baik daripada makhluk-makhluk itu apabila kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin dengan keikhlasan, dengan khudu dan tawadhu kita kepada Allah, kita akan diangkat derajat kita lebih mulia. Mungkin dengan ilmu yang diamalkan kita akan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya menggunakan kata-kata mungkin? Karena tidak ada yang mengetahui gerakan hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah terkadang kita dapat melihat kisah-kisah ini hanya sebatas ini kisah dahulu, kisah antara Adam dan iblis di dalam surga dan sebagainya, bukan. Tapi ada hikmah yang perlu kita ambil di belakang itu untuk memuhasabah dan mengukur diri kita, karena kisah-kisah seperti ini dapat kita jadikan instrumen untuk melihat ke dalam diri kita, adakah kita lebih baik daripada iblis atau kita sama dengan iblis atau lebih parah daripada iblis. Kitalah yang mampu menjawabnya. Wallahu'alam. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Adi, menjadi media bagi kita, menjadi suatu pelajaran bagi kita untuk kembali merenungkan bahwa jangan terlalu banyak menyalahkan setan atau iblis, karena sebenarnya terkadang kita sendiri sudah bersikap dan berlaku sebagaimana iblis dan setan itu. Yang terbaik adalah bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki diri. Ketika kita harus memilih untuk bersikap, apakah bersikap seperti iblis atau bersikap seperti malaikat, maka tentu di dalam catatan Al-Quran Allah sudah memberikan gambaran bagaimana Allah memuliakan malaikat dan kemudian bagaimana Allah menghinakan iblis karena sikap kesombongan yang tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita seharusnya menjadi manusia-manusia yang tetap tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sikap ketundukan, sikap rendah diri itu akan mampu memberikan tenaga yang besar bagi kita untuk menjadi orang-orang yang berusaha lebih baik di dalam kehidupan ini. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita selalu awas untuk tidak sombong dan tidak berusaha mengikuti iblis, karena ini adalah salah satu jalan bagi kita untuk selamat daripada godaan syaitan dan iblis yang berusaha untuk mempengaruhi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.